sahabatku. Lenny, pahlawanku. Monggo cek-cek bola. Di hadangan lawan sampai di depan gawang malah kebablasan akhirnya gak jadi gol. Lenny, sahabatku, Lenny, pahlawanku, menggocek-gocek bola. Lewati hadangan lawan Sampai di depan gawang Malah kebablasan Akhirnya Lenny, sahabatku, Lenny, pahlawanku, ngecek-ngecek bola. Lewati hadangan lawan sampai di depan gawang malah kebablasan akhirnya jadi. Akhirnya gak jadi.